Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi pembatalan Undang-Undang Pornografi. MK menilai undang-undang ini telah menghormati hak-hak perempuan serta tidak bersifat diskriminatif. Sejak masih dalam tahap rancangan, Undang-Undang Pornografi memang sudah banyak menuai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Yang pro menyatakan undang-undang ini sebagai penyelamat Indonesia dari mulai maraknya pornografi dan porno aksi. Sedangkan yang kontra beralasan undang-undang ini diskriminatif terhadap perempuan dan mengancam kebinekaan serta berpeluang menimbulkan anarkisme. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan presenter Ferdi Hasan. Mas Ferdi, bagaimana komentar Anda? Saya termasuk yang nggak setuju ya, karena itu kan kemerdekaan setiap orang gitu ya. Bukan berarti saya setuju dengan segala sesuatu yang ada hubungannya berbau porno gitu. Cuman itu sudah diatur dengan sendirinya ya, oleh kebiasaan dari masyarakat kita. Kita juga punya etika timur, moral, agama, dan isinya kayaknya agak samar ya. Terlalu luas sekali gitu, nggak didefinisikan secara detail. Ntar banyak aja orang-orang di tempat umum yang ditangkep-tangkepin dong gitu. Karena apa definisi yang jelasnya gitu. Berarti pakai baju kebuka sedikit aja nggak boleh dong sekarang gitu kan. Karena tidak jelas dan detail, takutnya diartikannya salah. Jadi akhirnya dipergunakan untuk aksi nggak begitu gitu kan. Bisa ada aksi semena-mena ya, Mas? Jadi ntar kalau seandainya pakai baju UTNC, kelihatan terseret sedikit di pinggir jalan, masyarakat bisa ngelaporin terus diseret-seret di kantor polisi. Dan ya memang tidak diartikan secara harfiah begitu, cuman kan bisa menuju ke arah sana. Ini kan bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil kesempatan untuk dijadikan bahan, misalnya. Jadi kayak ketangan, kan berpakaian, bergaya itu adalah bagian dari hak untuk mengekspresikan jati diri-diri sendiri. Tapi Anda melihat ada sisi positifnya nggak? Di sisi positifnya kita setuju lah, berarti ada protection untuk anak-anak kita, untuk kaum perempuan. Tapi tolong pasalnya yang jelas semuanya, diperjelas dan dibuat lebih detail sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu. Jangan sampai ngambang-ngambang begini. Demikian Ferdi Hasan dan saya Rizal Andika.